Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad. Kemarin kita selesai dari al-mabni ala sukun. Dicontohkan oleh Ibnu Hisham dengan apa? Man wa kam. Untuk contoh kam maluk, bagaimana cara i'rabnya Abdul Malik? Kam isim mabni fi mahalli nasbin. Kama lo ke apa? Khabar yang mukaddam, khabar mukaddam. Tayyib. Ala kaul? Ala kauli akhfas. Akhfas. Nah, kam yani alal khabariyah. Ala kauli akhfas wa huwa masyhur. Wa amma sibawai madza qala fi? Inda ka faiz. Mubtada. Nah, mubtada. Nah. Dan khilaf pada kondisi apa? Tatkala setelah kam berupa apa? Berupa isim ma'rifah. Adapun kalau setelahnya berupa nakirah atau dharah atau jumlah, maka jelas i'rab dari kam apa? Mubtada. Nah. Dan seperti kam ini, dia sebab dinaknya kenapa? Muhammad. Hah? Menyebabkan huruf dari isi? Wadah wal makna. Nah. Mudah ini kemarin. Kita masuk pada bab berikutnya, aqsamul fi'li. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح قد ضرب إلا مع واو الجماعة فيضم قد ضرب أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن قد ضربت wa minhu ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laysa fil asah. Nah, sekarang masuk pada pembahasan fi'il terbagi menjadi tiga. Nah, ini ma'ruf bagi kita semua. Dan demikian ikhwan fillah, kitab-kitab nahwu ya urut-urutannya demikian. Nah, pengenalan kalimah, kemudian isim, kemudian fi'il, kemudian apa? Mu'rabat. Kan tapi tentunya seorang talib dan kalau membaca di kitab nahwu dari yang dasar kemudian naik ke berikutnya, berikutnya harus ada tambahan. Dan dasar-dasar yang ada pada jurumiyah jangan sampai dilupakan. Madin. Kalau dalam jurumiyah apa bunyinya? Alamatnya? Wal madin maftuhul akhiri abadan. Nah. Dan ini salah satu apa? Bagian dari jurumiyah yang dikritisi. Taim. Dan itu pendapat Ibnu Jurum, bahwasanya dia maftuh selama-lamanya. Berarti dalam kondisi selain itu, menurut dia apa? Ya, fathah muqaddarah. Adapun Ibnu Hisham di sini beliau katakan yu'rafu bi ta'nits sakinah, dan ini alamat yang paling jelas pada fi'il madhi. Diketahui dengan ta'u ta'nits sakinah. Mabina'uhu 'alal fathhi, dan binanya 'alal fathhi dikedepankan karena dia asal. Seperti daraba. Illa dikecualikan ketika badia bersambung dengan wawul jamaah maka didhammah. Seperti darabu. Atau ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maka apa? Disukun darabtu. Dan di antara naam yang masuk dalam kategori fi'il madhi ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laysa fil asah. Isyarat bahwasanya di sana ada khilaf, tapi ini pendapat yang sahih. Dan keempat, fi'il ini diketahui bahwasanya dia itu fi'il madhi dengan apa? Bisa dimasuki tak tangis. Nah, qala wa amrun wa yu'rafu bi dalalatihi 'ala at-talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Ini jelas. Nah, sebagaimana dalam jurumiyah, tanda fi'il amr, tapi jurumiyah tidak menyebutkan, ya tidak. Kita ketahui dari syarah, sebab dalam jurumiyah, ketika menyebutkan tentang tanda-tanda fi'il, apa saja yang disebutkan? Apa yang disebutkan dalam tanda-tanda fi'il di dalam jurumiyah, Ahmad? Dibaca matannya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'nith sakinah. Naam. Tayyib, dan ini hanya mencakup apa? Dua fi'il ta', fi'il madhi dan fi'il mudhari. Adapun fi'il amar sama sekali beliau tidak menyinggungnya. Ini dalam jurumiyah. Coba telah kita lewati dulu dalam syarah bahwasanya amr ya diketahui dengan apa? Dua tanda ini. Dan keduanya harus ada. Tidak hanya salah satu saja, tapi dua-duanya harus ada. Yang pertama apa? Dalalatuhu ala talab. Menunjukkan permintaan. Yang kedua, qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia bisa menerima ya mu'annasah mukhatabah. Ini tanda fi'il amr. Kemudian hukumnya wa bina'uhu ala sukun kadrib. Dan binanya fi'il amr yaitu ala sukun seperti idrib. Illal mu'talla fa ala hadfi akhirih, kecuali apa? Fi'il apa? Mu'tal. Maka apa? Dia dibuang akhirnya. Kazu, wakhsha, warmi. Wa nahwu quma wa qumu wa qumi fa ala hadfi nun wa minhu halumma fi lughati tamim wa hati wa ta'al fil asah. Naam. Asalnya binanya ala sukun. Kecuali naam fi'il yang mu'tal, maka ala hadfi akhiri. Tayyib, demikian pula apa yang masuk dalam amtsilatul khamsah. Maka dia apa mabninya ala hadfi nun. Kemudian yang masuk dalam fi'il amr di antaranya halumma, hati dan ta'al. Insyaallah semuanya akan disebutkan dalam syarah nanti. Mudhari'un wa yu'rafu bilam. Dan ini alamat yang paling jelas bagi fi'il mudhari'. Waftitahuhu bi harfin min hurufi na'aitu. Dan apa pembukaan fi'il mudhari' itu dengan huruf di antara huruf-huruf na'aitu, yaitu huruf apa dinamakan huruf apa ini? Huruf mudhara'ah. Nah, dan berarti kan ta'liq nomor 2. Waftitahuhu dengan rafa' bi raf'i. Mubtada'un khabaruhu bi harfi. Walau la kalamu syarih al-ati laqulna bi jarrihi 'adfan 'ala lam. Fafham. Jadi kenapa kok diharakati waftitahuhu, padahal sebenarnya apa lebih gampang kalau di atafkan ke apa? Kalam, sehingga apa? Wa yu'rafu bilam waftitahihi biharfin min hurufi na'aitu. Sebagai tanda yang kedua. Cuman na'am musannif ikhwanifillah dalam syarahnya boleh jelaskan bahwasanya boleh inginkan itu sebagai mubtada. Ya, kita kembalikan kepada apa mutakallim. Na'am dia menginginkan itu ya terserah. Taim waftitahuhu biharfin min hurufi na'aitu. Nahwu naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqum. Wa yudhammu awaluhu in kana madhihi ruba'iyan kayudahriju wa yukrimu wa yuftahu fi ghairihi kayatribu wa yastakhriju. Wa yusakkanu akhiruhu ma'anuni niswah. Naam. Wa yusakkanu akhiruhu ma'anuni niswah nahwu yatarabbasna. Sehingga mabni wa illa an ya'funa wa yuftahu ma'anu li tawqidil mubashirah lafdan wa taqdiran nahu la yumadhanna wa yu'rabu fi ma ada dhalika nahu yaqumu zaidun wa la tattabi'anni la tub'alawunna fa imma tarayinna wa la yasuddunnaka. Dan pembahasan tentang fi'il mudhari' lebih panjang ya khani fi'lah dari pembahasan dua fi'il sebelumnya, ya insyaallah perinciannya dalam syarah. Cuman dalam matan ini, ya dalam matan ini Ibnu Hisyam rahimahullahu taala na'am ingin jelaskan bahwasanya fi'il tiga macam, kemudian beliau juga sebutkan masing-masing tandanya dan apa sebutkan hukumnya. Adapun fi'il madhi dan amr jelas hukumnya apa? Mabni secara mutlak. Sedangkan fi'il mudhari, nah di sini ada kondisi yang mabni, ada yang kondisi yang mu'rab. Nah, untuk fi'il mudhari. Sehingga nah lebih panjang pembicaraan tentangnya. Taib. Qala fi syarh lama farangtu min dhikri alamatil ismi wa bayani inkisamihi ila mu'rabin wa mabni wa bayani inkisamil mabni minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mawquf syaratu fi dhikril fi'il. Nah, mafhum? Boleh ingin jelaskan setelah selesai dari pembahasan tanda-tanda isim dan pembagian yang menjadi mu'rab dan mabni. Nah, serta pembagian mabni ada yang maksur, maftuh, madmum dan mauquf. Apa yang dimaksud dengan mauquf di sini? Sukun. Yang dimaksud dengan mauquf di sini sukun. Taim. Karena tidak ada harokatnya. Maka setelah selesai itu semua aku mulai menyebutkan tentang fi'il. Fadzakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsamin, madhin wa mudhari'in wa amrin. Apa i'rab madhin? Abdullah. Badal. Naam. Taib. Wa dzakartu li kulli wahidin minha 'alamatahu ad-dallata 'alayhi wa hukmuhu ath-thabita lahu min bina'in wa i'rab. Naam. Taib. Sekarang kita baca ta'liq yang nomor 5 tadi. Wa yusakkanu akhiruhu ma'a nunin niswah. Berhubungan dengan fi'il mudhari. Bahwasannya dia apa? Mabni ala as-sukun ketika bersambung dengan nun niswah. Iqra. Abdul Malik. Yusakkanu ay taskinu binat. Waza'ama qawmun minhum ibnu turus tawai. Wabnu Tolha wa Suhaili anal mudore al-muqtasifihi nunul inas mu'rob takhtiron biharokatin muqaddar man amin duruhi muqaddaratin biharokatin muqaddaratin man amin duruhiha uzu musukuni fi mahalin irob. Nah, tapi ini pendapat yang jarang digunakan ikhwani fillah oleh para pengirob. Nah, yang mudah ya. Nah, sebagaimana dohirnya, nam darabna misalnya, ya yadribna, fi'il mudhari' sekarang, yadribna, fi'il mudhari', nam mabniun ala sukun liittishalihi apa, bi nunil inas, mudah, terus. Waktu lifa fi sababi bina'ihi fi hadhihi al-qal. Fakila sababuhu ittisaluhu bin nunil lati la tattasiru illa bil fi'li. Fakila hamilu al-mudhari' al-mudhari'. Fi'il mudhari'nya hamala atau hamilu? Hamalu. Hamalu. Hamalu al-mudhari' al-muttasil bihi nunul inasi al-madi al-muttasil bihi nunul inas. Nahu darabna fa'inna akhirahu sakinun lafdan. Taim. Ini tentang sebab na'am bina'nya fi'il mudhari' tatkala bersambung dengan nunul inas. Taim. Faqila sababuhu ittisaluhu bin nunil lati la tattasiru ila bil fi'li. Karena apa? Bersambung dengan nun yang tidak bersambung kecuali dengan fi'il. Faqila hamalul mudhari' al-muttasila bihi Nun al-inath 'ala al-madhi al-muttasila bihi nun al-inath nahwu darabna fa inna akhirahu sakinun nahdha. Mereka membawa fi'il mudhari' yang bersambung dengannya nun inath ikhwan fillah. Naam. Kepada apa? Madhi yang bersambung dengannya nun inath. Ya, seperti darabna yang mabni 'ala sukun. Tayyib. Maka diikutkan dimabnikan juga. Tetapi dhahir di sini pendapat yang pertama khanifilah, kenapa? Karena bersambung dengan nun yang tidak bersambung kecuali dengan fi'il. Naam, ala kulli hal, itu sebab yang disebutkan oleh para nuhah. Naam, yang penting apa? Kita memang mendengar dari orang Arab, dalam artian didapati orang Arab, ketika naam fi'il mudhari' bertemu dengan nun inat, ya disukun, ya semuanya dalam kondisi sukun, sehingga dihukumi mabni. Baik. Kemudian mengenai apa? Kondisi dia mabni alal fath. Baik. Tatkala bersambung dengan nun taukid al-mubasyirah. Wa yuftahu ma'a nun taukid al-mubasyirah. Yang nanti insyaallah akan diterangkan juga dalam syarah. Nah. Dikatakan di sini ai fathata bina. Fathah bina. Dia mabni alal fathi. Wakila mu'rabun takdiran. Wakila la mu'rab wala mabni. Wal musahah al awwal. Wasababuhu tarkibuhu ma'aha tarkiba khamsata asyar. Taim. Dan yang rajih khonifillah dia adalah apa? Mabni alal fathi. Dan sebabnya kenapa? Karena dia naam tarkibnya seperti tarkib khamsata asyar. Naam. Disamakan dengan tarkib khamsata asyar sehingga mabni alal fathai. Dan kala bersambung dengan apa? Nun taukid mubasyirah. Adapun ketika bersambung dengan nun taukid ghairu mubasyirah, maka dia naam mu'rab sebagaimana dalam contoh wala tattabi'anni dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan nun taukid mubasyirah yang terbagi jadi dua lafdhan wa takdirah. Maksudnya bagaimana? Ai bi'allam yufassal bainaha wa bainahu fasilun malfudhun bih. Nah, dikatakan mubasyirah lafdhan maksudnya tidak adanya pembatas antara na'am nun itu dengan apa? Fi'ilnya. Pembatas yang terlafadzkan. Wa qawluhu takdiran ay bi allam yufassil bainahu wa bainahu fasilun muqaddar. Dan juga benda ada pembatas walaupun itu muqaddar. Wa inna mahtaja li hadha ta'mim li ikhraji ma sayati. Naam. Butuh. Naam dengan penjelasan ini khanifillah secara umum ini yaitu apa? Nun taukid al-mubasyirah lafdhan wa takdiran. Ketika bersambung dengan fi'il mudhari' maka mabni 'alal fathhi. Nah, diterangkan seperti ini bali ikhraji ma sayati untuk mengeluarkan apa-apa yang akan datang. Naam, yaitu yang bersambung dengan nun taukid tapi apa? Ghairu mubasyirah. Wa lam yuqayyid nun an-nisba bil mubasyirah li'annaha la takunu illa mubasyirah bikhilafil mu'akkidah. Dan nun niswah tidak apa diberikan qaid al-mubasyirah ataupun ghairu mubasyirah. Kenapa? Karena na'am nun niswah itu senantiasa apa? Mubasyir. Senantiasa apa? Langsung bergandengan dengan fi'ilnya. Berbeda dengan huruf-huruf mu'akkidah yaitu seperti nun taukid ini. Nah, ini mudah insyaallah ta'ala. Nah, secara umum pembahasan yang akan kita lewati berhubungan dengan pembagian fi'il dan tanda-tandanya. Qala rahimahullah, alamatul madhi wa hukmuh. Tanda-tanda fi'il madhi dan hukumnya. Qala ba'dat wa bada'tu min dhalika bil madhi. Fadhakartu anna alamatahu an yaqbala ta'nitsis sakinah. Aku mengawali penyebutan fi'il dengan fi'il madhi. Kenapa tidak dengan fi'il yang lain? Iqra'u at-ta'liq al-awwal. Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'a sibawayhi fi taqdim al-madhi wal-amri al-mudari'a li'annahuma yakhluwani min az-ziyadati katsiran wal-mudari'u la yakhlu minha wa tajarrudu muqaddamun 'ala talabbusi biz-ziyadati. Nah, beliau sebutkan terlebih dahulu madhi karena mengikuti sibawai. Nah, dalam mengedepankan madhi dan amar daripada mudhari'. Jadi sehingga madhi dulu, kemudian amar, dan terakhir mudhari'. Kenapa? Karena keduanya fanifillah, nah, kebanyakannya apa? Kosong dari ziyadah, tidak perlu tambahan. Berbeda dengan mudhari'. Karena mudhari' mesti butuh ziyadah, yaitu apa? Ziyadah yang dimaksud di sini pada fi'il mudhari' yaitu huruf mudhari'ah di awalnya. Sehingga tajarrud, yaitu yang kosong dari tambahan, itu dikedepankan daripada yang butuh tambahan. Ini alasannya. Terus wa akkasa fil awdahi faqad faqaddama mudhari'u 'ala al-madhi li'annahu faqaddama, yakni kembali ke Ibnu Hisham. Faqaddama mudhari'a 'ala al-madhi li'annahu lima syabihul ismi lamma syabahal isma qawiyyun wa syarfun qawiyya wa syarufa wa aidan li'annahu mu'rabun wa huwa asyrafu minal mabni wa asyraf wal asyrafu haqquhu at-taqdimu fi kulli maqamin ma lam yamna' mani'un. Naam. Ya, di Allahul Masalik, ya, beliau menempuh jalan yang berbeda, akkasa, yaitu membalik. Faqaddamal mudhari'a 'ala al-madhi. Ya, beliau kedepankan fi'il mudhari' atas fi'il madhi. Kenapa? Li'annahu lamma syabaha al-isma qawiyya wa syaruba. Ya, tatkala fi'il mudhari' itu menyerupai isim, maka dia apa? Kuat dan mulia. Nah, fi'il mudhari' menyerupai isim dari sisi mana? Indah ya Zakaria. Kalau dikatakan lamma syabahat isma, yaitu fi'il mudhari', nam tatkala menyerupai isim. Dari sisi mana fi'il mudhari' menyerupai isim? Hah? Dari sisi nam, dalam kondisi asalnya dia adalah mu'rab. Nah, maka dia kuat dan lebih mulia. Wa idzal li'annahu mu'rabun wa huwa asyraf minal mabni. Demikian pula dia itu mu'rab, sehingga dia lebih mulia daripada mabni. Wal asyraf haqquhu ta'dim. Ya, dan yang mulia itu haknya untuk dikedepankan fi kulli maqamin ma lam yamna mani'un. Pada semua kondisi selama tidak ada penghalang. Ini ta'lilat biasa. Naam, dikedepankan oleh para syurah. Naam. Para syurah untuk apa? Menjelaskan kenapa pengarang demikian-demikian. Dan dari sisi faedah, ya, sebagai wawasan saja. Naam. Kenapa sesuatu dikedepankan? Karena memang khonifillah, seseorang ketika mengedepankan dan menakhirkan, ya, butuh alasan. Butuh alasan. Dan di antara alasan dikedepankannya sesuatu karena kemuliaannya. Naam, kemuliaannya. Kemudian fa dzakartu anna 'alamatahu ay yuqbala at-ta'nitsis sakinah. Aku sebutkan bahwasanya tanda fi'il madhi, yaitu apa, dia bisa menerima ta'u ta'nitsis sakinah. Ta'nits yang memberi makna apa? Mu'annats. Kemudian sakinah, dia itu nama yang sukun dengan sukun asli. Tayyib. Istamir. Ta'u ta'nitsi hiya allati tadullu 'ala anna masbubaha musnadun ila mu'annatsin. Lahu qawlihi ta'ala wa qalat awlahum li'ukhrahum wa qalat ulahum li'ukhrahum. Naam. Dinamakan ta'u ta'nits, ya. Yalah tidak dulu ala anna mashubaha musnadun ila mu'annats. Yaitu mashubah, yaitu yang apa, ditempeli oleh ta'nits tersebut, dia apa, disandarkan kepada mu'annats. Ini jelas. Seperti apa? Wa qalat ulahum li ukhrahum. Naam, qalat. Di situ ada tak ta'nif. Berarti yang setelahnya khanifillah, na'am dia, na'am mu'annath, dihukumi mu'annath. ووصفها بالسكون نظرا لأصلها فلا ينافي أنه قد يؤرد لها قد يؤرد. Kenapa tidak lazim saja, tidak apa, maklum saja. قد يؤرد يؤرد Tambah fi'ilnya sakinaini fi nahwi qawli ta'ala wa qala wa qalat imra'atu fir'aun. Nah. Sekarang disifati dengan apa? As-sakinah. Ya, mawasuha bi sukun nadran li asliha. Ya. Melihat kepada asalnya, bukan kepada apa? Kepada setelah apa berubah dari asal. Jadi, as-sakinah dari si asalnya. Sehingga apa, hal ini tidak apa, tidak bertentangan dengan kondisi di mana terkadang-kadang muncul apa, taharruk, muncul harakat karena suatu sebab. Katakhallus min iltiqa' as-sakinain, seperti ingin apa, lepas dari iltiqa' as-sakinain. Fi nahwi qawlihi ta'ala wa qalat imra'atu fir'aun. Di sini taknya apa harakatnya? Kasrah. Wa qalat imra'atu. Nah, apakah kemudian tak di sini tidak dikatakan tak utak ini sesakinah? Tetap dia apa? Tak utak ini sesakinah. Kenapa? Karena kita melihat pada kondisi sukun yang awal. Asalnya waqalat imra'atu. Cuman kasrahnya apa? Muncul karena iltiqa'u sakinain. Nah, berarti ketika mengi'rab juga jelas kan khanifillah. Bagaimana ini? Qalat fi'lun mudhari'un mabniyun ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab wa ta'u ta'nisi sakinah wa inna ma harrika min ajli iltika usakinain. Tayyib. Ini sebab yang pertama. Nah, diharakatinya nam ta'u ta'nisi sakinah karena takhallus min iltika usakinain. Kemudian yang kedua, wakal munasabah fi nahwi qawlihi subhanah qalata ataina ta'i'in. Nah, terkadang diharokati untuk munasabah. Taim, seperti apa? Qalata ataina ta'i'in. Wakana kelihat harokati ma ba'daha ilaiha. Seperti apa? Dipindahnya harokat huruf setelahnya kepadanya. Fi nahwi qalatummatun. Ya, dengan mentumah ta. Tayyib. Kalau di bacaan kita, di qiraah kita kebanyakan qalat ummah. Tapi yang biasa seperti ini dalam qiraah warash. Qalatummatun. Fa inna hadhihi dhammah hiya dhammatu hamzati ummah. Naam, ini juga cara baca yang lain. Naam. Jadi dhammah dalam ummah asalnya qalat ummatun, kemudian dhammahnya dipindah ke apa? Kata uta'nis. Sehingga membacanya qalat ummatun. Nukilat ila ta'i wa usilatil hamzah. Naam, harakatnya dipindahkan ke ta' dan apa? Hamzahnya dijadikan menjadi hamzatul wasl. Walihada qala al-Muradi wala tidada bi harakatin naqli wala bi harakatil tika'i sakinain li urudiha. Muradi mengatakan nama tidak dianggap dalam apa? Dalam pembahasan ini, sehingga menghilangkan dari hukum as-sakinah ini enggak bisa. Nah, jadi maksudnya ini wala tidada bi harakatin naql. Tidak teranggap harakat naql. Tidak pula baharokat yang muncul karena iltiqa'u sakinain. Kenapa? Karena itu muncul belakangan. Sedangkan asalnya adalah apa? Sakinah, ya kan? Asalnya sukun. Qala wa kharaja bi sakinati ta'u ta'nitsil mutaharrikah asalatan. Dan keluar dari kait sakinah yaitu ta' ta'nits yang apa? Dia itu berharokat pada asalnya. Jadi berharokat pada asalnya, bukan harokat yang muncul belakangan. Fa'innaha tadkhulu alal ismi, karena sungguhnya yang kemasukan tak taknis yang asalnya itu harokat, dia itu masuk pada isim. Seperti apa? Qa'imatun. Qa'imatun. Ya, taknya apa? Berharokat. Bahkan tak ini letaknya apa? Letak i'rab, ya kan? Taib qa'imatun, qa'imatan, qa'imatin. Tapi ketika dia waqaf, maka dia membacanya apa? Qa'imah. Taib. Nah, jadi tak taknis, tapi apa? Asalnya mutaharrif. Kalau dia waqaf, qa'imah. Sehingga tidak bisa ini sebagai tanda fi'il madhi. Wa 'alal harfi. Taib. Dan juga keluar dari nam qaid tak taknis as-sakinah, yaitu apa? Taim. Fa innaha tadkhulu 'alal ismi qa'imah wa 'alal harfi. Juga dikarenakan apa? Tak yang berharakat ini masuk pada huruf. Sehingga tidak bisa menjadi tanda apa? Tidak bisa menjadi tanda fi'il, karena yang namanya tanda itu kan sesuatu yang apa? Khusus, sehingga dengannya dibedakan dari yang lain. Nah, adapun tak yang mutaharikah, walaupun itu tak utaknis, nah, dia tidak bisa menjadi tanda fi'il. Kenapa? Karena dia masuk pada isim dan pada huruf. Pada isim contohnya qa'imah, mustaqimah, banyak sekali. Dan masuk pada huruf seperti apa? Rubbata wa thummata. Ya, ka rubbata wa thummata. Qala syair, wa rubbata sa'ilin anni hafiyin a'arad aynuhu am lam ta'ara. Wa qala akhar, wa laqad amurru 'alal la'imi yabussun yasubbuni. Famadaitu thummata qultu la ya'nini. Ini bagus. Naam. Kalau orang melewati orang yang buruk, yang suka mencaci maki, berkata-kata buruk, lewati saja, tidak usah apa, tidak usah repot-repot, tidak usah naam dibantah. Kenapa? Karena tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Kalau amma qauluhum rubbat wa thummat bisukuni ala qillah haitsu dakhalat ala al-harf fala yaridu ala itlaqih li'adami dalalatiha 'ala ta'nitsil musnad ilayhi bal hiya fi mithli dhalika li ta'nitsil lafd. Naam, adapun perkataan orang-orang Arab rubbat wa thummat, ya, asalnya rubbata wa thummata, tapi kalau kemudian disukun ini sedikit penggunaannya. Naam. Tayyib. Ini tidak bisa apa? Tidak bisa kemudian membantah kaidah kita bahwasanya ta'u ta'nits sakinah itu merupakan tanda fi'il madhi. Kenapa? Dikarenakan tak ini tidak menunjukkan apa? Taknis sesuatu yang disandari. Nah, sehingga tetap nah, ta'u ta'nits sakinah itu merupakan tanda khusus bagi fi'il madhi. Tapi kalau untuk rubat wa thummat dia disukun hanya sekedar untuk mu'annas lafadznya saja. Untuk menunjukkan apa? Lafadznya mu'annas. Faedah. Al-hurufu allati talhaquha ta'u ta'nits arba'ah. Huruf yang kemasukan yang bisa ditempeli oleh ta'u ta'nits ada empat. Tapi apa? Ta'u ta'nits sakinah bukan? Bukan. Ini bukan ta'u ta'nits sakinah. Wahiya lata. Ya warubba wa thumma wa la'alla. La, la rubba thumma la'alla. Fayuqal lata. Warubbata wa thammat wa thummata. Naam. Thummata dan la'allata. Ini empat fi'il yang bisa kemasukan ta'u ta'nits. Sehingga kalau seorang berhenti saja, khonifillah. Tanda fi'il madhi itu apa? Ta'u ta'nits. Ini betul atau salah? Ahmad. Seorang mengatakan, apa tanda fi'il madhi? Kemudian dia menjawab ta'u ta'nits. Betul atau salah? Kenapa? Hah? Karena kurang apa? Satu qaid yaitu as-sakinah. Sisi kesalahannya apa kalau mengatakan ta'u ta'nits saja? Masuk pada juga selain fi'il madhi juga. Apa? Pada isim. Nah, karena nah, ta'u ta'nits itu saja. Ini apa? Ta'u ta'nits ya bisa masuk pada isim, bisa masuk pada huruf. Tapi apa? Ta'u ta'nits yang mutaharrikah. Nah, seperti apa pada isim contohnya apa? Qa'imah, mustaqimah, semua tak marbutah yang menunjukkan apa? Mu'annas, ya kan? Adapun yang ta'u ta'nits yang masuk pada huruf itu hanya pada empat huruf, yaitu la, kemudian apa? Thumma, kemudian rubba dan la'alla. Nah, ini diingat-ingat. Jadi harus lengkap tanda fi'il madhi yaitu ta'u ta'nits sakinah. Nah, barakallahu fikum, nastabi bihadza.